kata aja dong. Katanya enak, tapi kok nggak legit sih? Jelas. Katanya kuah ayamnya nendang, tapi kok kurang nampol? Jelas. Katanya. Katanya mau yang legit dan nampol. Wih, ada Cynthia Gabriela. Coba ini mie sedap cup ayam nampol baru. Wah. Dari kuah kaldu ayam asli. Sedap. Gurihnya nampol. Mie-nya chewy. Wah, topping chunky bowl-nya bikin sedapnya makin pol. Legitimate. Ayam. Tampol kan sama rasa ayamnya. Mie sedap cup ayam nampol. Nampol ayamnya juara sedapnya. Ya kali gak cobain. Dari Wingsford.